Adapun mengenai kesimpulan yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Ikhwani Fillah tentang Muhammad bin Abi Attab ini, beliau katakan saduq. Akan tapi yang rajih dia lebih dari itu, ikhwan. Walaupun dikatakan oleh Imam Yahya bin Ma'in, laisa huwa min ashabil hadith, tidak berarti dia adalah seorang yang apa? Yang tidak dikenal di sisi ahli hadith, tapi beliau dikenal. Cuman hadithnya sedikit. Nah, makanya dikatakan Imam Ahmad, wa la ya'rifu illa al-hadith. Menunjukkan dia dikenal. Dalam ilmu hadis dikenal, cuma tidak sampai tingkatan hafiz yang betul-betul mengetahui ilalul hadis seperti Daruqutni dan yang lainnya. Taib. Sehingga beliau masuk dalam deretan thiqah. Nah. Dan meriwayatkan darinya para a'immah, di antaranya Abu Dawud. Taib. Kemudian Abu Hatim, Abu Zur'ah. Dan yang menetapkan beliau dalam deretan thiqah di antara Al-Khatib Al-Baghdadi juga Ibnu Hibban. Taruhlah minimal beliau 6 sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Shadduq, hadisnya hasan minimalnya. Minimal sekali. Dan yang rajih bisa sampai derajat sahih. Qala haddatsani Affan. Affan ibn Muslim bin Abdullah As-Saffar. Abu Uthman Al-Basri. Yang riwayatnya diambil oleh imaman yaitu Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Seorang Sikotun Samtun, bahkan juga apa? Samtun fis sunnah wa samtun fil hadith, ikhwan. Beliau dikenal dalam kekokohan di atas ilmu hadis, juga kekokohan di atas sunnah. Di antara yang menunjukkan kokohnya beliau dalam membela sunnah khanifillah ketika masa fitnah khalqil Quran. Pada zaman Ma'mun. Cuman saat itu ancaman pada zaman Ma'mun tidak sekeras pada zaman setelahnya, karena Ma'mun mengancam cuman dengan memutus santunan yang diberikan kepada para ulama. Dan dulu ikhwan fillah, ketika ilmu masih dimuliakan, para ulama dimuliakan. Mereka diberi dari baitul mal. Dinamakan razak. 6 yaitu santunan yang diberikan kepada para ulama. Jadi baitul mal. Dan para ulama tidak meminta, tapi memang 6 dari para khalifah Amirul Mukminin, penguasa saat itu masih memberikan perhatian. Dan memang mereka berhak mendapatkannya karena masuk dalam 6 fi sabilillah. Berjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan ilmu. Nah, di antara atsar berhubungan dengan kisah ini, ikhwan, yang dikatakan oleh Hanbal Ibnu Ishaq. Wa amara al-ma'munu Ishaq Ibnu Ibrahim At-Tahiri an yad'u 'Affan ila al-qaul bi khalqil Qur'an. Khalifah Ma'mun, dan ini awal munculnya fitnah ini, ikhwan, di masa Ma'mun. Nah, Khalifah Ma'mun ini dikenal seorang yang semangat dalam ilmu memang. Tapi apa? Tidak diberi taufik untuk dapat guru yang benar. Jadi tidak semua orang semangat, akhwan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa apa? Tepat dalam meletakkan semangatnya. Cerdas. Memiliki semangat dalam belajar, ini makmun. Sampai-sampai akhwan, karena semangatnya dia perintahkan saat itu untuk apa? Kitab-kitab Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ini awal musibah. Nah, akhirnya karena tidak mendapatkan guru yang benar, tidak mendapatkan guru dari ahli sunnah yang mencegah, karena apa? Bahaya. Kitab-kitab Yunani apa isinya? Kita memiliki Al-Quran, kita memiliki hadis Nabi SAW yang cukup kalau kita kerahkan waktu dan kehidupan kita untuk mempelajarinya, ada, tidak akan apa? Tidak akan kita mampu untuk menguasai semuanya. Tapi demikian, ketika semangat tidak terarah, tidak mendapatkan bimbingan dari ulama yang kokoh pada masa itu, akhirnya diterjemahkanlah kitab-kitab Yunan dalam bahasa Arab. Akhirnya muncul pemikiran-pemikiran Aristoteles masuk dalam dunia Islam. Jadi pemikiran-pemikiran filsafat masuk dalam dunia Islam. Ini awal musibah. Nah, mulailah di situ kemudian pengedepanan akal atas dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini awal musibah. Oleh karena itulah, ikhwan, merupakan anugerah yang besar dan nikmat yang agung ketika seorang muslim, terkhusus para pemuda, mereka semenjak awal belajar bisa belajar di sisi ahli sunnah, mendapatkan taufik untuk bisa belajar di sisi ahli sunnah. Tidak butuh mampir-mampir ke pelaku-pelaku bid'ah. Nah, mengenal sunnah langsung dari sumbernya yang terpercaya. Karena seperti makmun ini sebenarnya cerdas, tapi ghairu muwaffaq, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malah semangatnya tersebut terarah pada filsafat untuk belajar di kitab-kitab Yunani. Sehingga terpengaruh saat itu pemahaman Mu'tazilah dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Dan beliau mulai mendakwahkan, menyeru manusia untuk mengikuti ideologinya, Al-Qur'an itu makhluk. Ya, kemungkinan besar juga karena dorongan pelaku-pelaku kebid'ahan yang ada di sekitarnya yang membisiki khalifah. Dan ini pentingnya seorang memilih teman duduk. Teman duduk yang mengajak kebaikan, teman duduk yang mengajak kepada perkara yang lurus, mengokohkan di atas sunnah, ini sebaik-baik teman. Walaupun mungkin dia terkadang menyinggungmu karena apa, suka menegur atau suka mengingatkan, tapi itulah sebenarnya teman yang sebenarnya. Bukan teman yang setiap kita melakukan suatu perkara mesti diiyakan. Benar atau salah, iya. Yang penting kita teman. Bukan seperti itu. Tapi teman yang sejati, yang menginginkan kebaikan bagi kita, ya mengajak pada kebaikan dan mencegah serta menegur kita dari keburukan. Nah, ini perhatikan kisah tentang Affan. Ma'mun memerintahkan kepada Ishaq bin Ibrahim At-Tahiri untuk menyeru Affan agar meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Padahal keyakinan yang hak, keyakinan ahli sunnah, Al-Quran itu apa? Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran itu perkataan Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dari sifat-sifat Allah. Yang tidak ada cacat dan celah padanya. Qala fa in lam yujib faqta anhu razaqah. Maka apabila dia tidak mau untuk apa? Menyambut seruan ini, putus bantuan atau putus santunan yang diberikan padanya. Mengancam dengan apa? Dengan hartanya. Mau makan apa nanti coba? Nah, lihat. Wa huwa 500 dirham fi syahr, yang saat itu diberikan kepada Affan dari apa? Dari nam Baitul Mal 500 dirham, 500 dirham banyak akhwan ini. 500 dirham setiap bulan. Banyak saat itu. Pemuliaan pada ulama. Dan yang seperti ini mereka tidak perlu minta. Kalau pada zaman sekarang harus minta dulu. Harus kita menghinakan diri baru diberi. Dan ini yang kita harus apa, menjauh darinya. Jangan sampai seorang muslim ikhwani fillah menghinakan dirinya dengan apa? Nam menengadahkan tangannya kepada manusia. Tapi mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul fastad'ahu. Maka dia pun dipanggil untuk apa? Diajak agar mengakui Al-Qur'an itu makhluk. Faqara'a qul huwallahu ahad hatta khatamaha. Maka dia pun membaca qul huwallahu ahad sampai akhirnya surat apa? Al-Ikhlas. Faqala, kemudian Affan mengatakan makhlukun hadza. Apakah ini makhluk? Nah, dalam artian dia membaca qul huwallahu ahad, apakah yang seperti ini aku harus mengatakan makhluk? Nah, qal, maka yang menguji tadi mengatakan ya syekh, inna amiral mu'minin yaqul illam yujib aqta'u razaqah. Wahai syekh, amirul mu'minin mengatakan jika dia tidak mau menyambut seruan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka aku akan putus santunan yang diberikan. Ini ancaman dari amirul mu'minin. Faqala, lihat jawabannya akhwani fillah, dan ini yang harus dicontoh. Nah, kalau cuma diancam dengan apa? Dengan diputus rezekinya, memang yang memberi rezeki manusia. Kalaupun tidak diberi santunan dari apa? Dari nama kekhalifahan, Allah Subhanahu wa taala punya jalan rezeki yang lain yang banyak. Maka beliau membaca faqala wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa kharaja wa lam yujib. Maka beliau pun menjawab dengan membaca ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi ini ayat yang sangat tegas ikhwani fillah. Bahkan ditegaskan dengan penegasan yang banyak. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Demi Rabb yang memiliki langit dan bumi. Sungguhnya itu adalah perkara yang hak. Bahwasanya rezekinya sudah ditanggung Allah. Nah, sebagaimana kalian itu bisa berbicara. Kalian bisa ngomong juga Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Demikian pula rezeki kalian. Maka beliau pun apa keluar. Ya, beliau keluar. Kemudian apa tidak mau menyambut seruan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, ini kisah berhubungan dengan Affan Ibnu Muslim bin Abdullah As-Saffar Abu Uthman Al-Basri. Yang menunjukkan kekokohan beliau di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Enggak peduli. Walaupun mau dia apa? Diblokir rezekinya. Enggak akan mampu. Yang memberi rezeki itu Allah. Mau dihentikan bantuan yang diberikan, enggak peduli. Nah. Dan ini masih mending, ikhwan. Di zaman Ma'mun ancamannya masih seperti itu. Tapi kalau sudah di zaman Imam Ahmad, setelah zaman Ma'mun, nah, pada masa-masa Imam Ahmad sudah mulai apa dengan kekerasan. Yang tidak mau mengaku itu sudah dipenjara, dicambuk, nah, bahkan sebagiannya dibunuh. Nasallallahu al-afiyah. Ini fitnah. Makanya jangan merasa aman dari ahli bid'ah, ikhwani fillah. Dan ahli bid'ah mesti akhirnya ketika mereka memiliki kekuatan, ya berakhir dengan apa? Kekejaman terhadap ahli sunnah. Sehingga banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat dan dijauhkan dari ujian, dijauhkan dari fitnah. Dan di antara kelompok bid'ah pada masa ini yang hendaknya senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hancurkan mereka adalah Syiah Rafidhah. Jadi sisipkan dalam doa-doa kita, kawan. Nah, sisipkan dalam doa-doa kita. Jangan kita berdoa hanya berkutat kepentingan pribadi kita tok. Sisipkan. Nah, agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Rafidhah karena keberadaan mereka, kawan. Sungguh apa? Mendatangkan kerusakan yang sangat parah di muka bumi ini. Nah, terkhusus pada dakwah ahli sunnati wal jamaah. Dan terkhusus lagi di Yaman. Yang terus-menerus mereka apa? Mengusahakan untuk menyerang markis-markis ahli sunnah, berusaha untuk apa? Intimidasi dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu, bagaimana saya katakan, Syekh kita Abu Ishaq Al-Qaisi hafizahullah taala ditawan sudah sekitar 2 pekanan lebih. Belum dikeluarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan beliau dalam keadaan selamat. Dan hari-hari ini semakin merangsek ikhwan fillah mereka menuju ke Maghrib. Dan kondisi juga lumayan dekat dengan markis Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa, tapi tidak perlu kemudian seorang menunjukkan irjaf, membuat kepanikan dan seterusnya. Karena tidak apa, kepanikan tidak ada faedahnya. Yang berfaedah adalah seorang dalam keadaan hati tenang, berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sejak dulu sering diwanti-wanti oleh Syekhuna Yahya bin Allah taala. Dan alhamdulillah sebagaimana diberitakan oleh keponakan beliau, pelajaran masih tetap berjalan di markis Syekhuna Yahya bin Allah taala. Walaupun mungkin sebagian pelajar luar negeri diusahakan untuk keluar. Untuk sementara meninggalkan tempat itu. Tapi yang paling penting untuk kita semua ikhwan, perbanyak doa. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada dakwah ini, juga pada ulama-ulama kita dan juga para penuntut ilmu. Juga markis-markis ahli sunnah dijauhkan dari keburukan orang-orang Syiah Rafidhah. Juga di negeri kita. Karena mereka menebar dari orang-orang yang sudah didoktrin dengan pemahaman sesat ini di berbagai negeri. Di negeri kita juga terus-menerus disebarkan pemahaman-pemahaman tersebut. Pemahaman tersebut bahkan sempat di Muharram yang lalu sudah mulai dilegalkan perayaan ala Syiah. Nasallallahu al-afiyah. Maka penting untuk kita juga memperingatkan kaum muslimin dari pemahaman batil tersebut. Karena keadaan demikian, ahlul batil. Ikhwan ahlul bidah kalau sudah memiliki kekuatan, ya akan bertindak semena-mena, dan sasaran utama ahli sunnati wal jamaah sebelum orang-orang kafir. Karena memang tujuan mereka bukan memerangi orang-orang kafir dan menegakkan agama Allah. Tapi kita kembali ke atsar. An Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan Abu Salih al-Basri rahimahullah ta'ala. Putra dari Imam Yahya ibn Sa'id. Nah, ayahnya imam, anaknya thiqah. Ini tentunya suatu yang sangat didambakan ketika memiliki keturunan thiqah, keturunan yang terpercaya dalam penyampaian agama. Nah, beliau meriwayatkan dari ayahnya Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah ta'ala bahwasanya sang ayah mengatakan, lam nara salihin fi syai'in akdzaba minhum fil hadits. Kami tidak melihat pada orang-orang soleh sesuatu yang lebih dusta dari mereka, melebihi apa? Kedustaan dalam hadis. Ini maksudnya. Taib. Kami tidak melihat orang-orang soleh pada suatu perkara lebih dusta, melebihi apa? Dalam perkara hadis. Berarti ya kawan, menunjukkan bahwasanya di sini yang dimaksud dengan as-salihin tersebut ternyata apa? Dalam perkara hadis lebih banyak kedustaannya daripada dalam pembicaraan terhadap sesama manusia, pembicaraan biasa. Qala Ibnu Abi Attab, falaqitu Abu Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan fasa'altuhu anhu. Kemudian Muhammad Ibnu Abi Attab ini bertemu langsung. Taib. Dengan apa Muhammad Ibnu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, maka aku pun tanyakan tentang perkataan ayahnya. Faqala an abi, maka beliau mengatakan dari bapaknya, lam tara ahlal khairi fi syai'in akdzaba minhum fil hadits. Engkau tidak akan melihat orang yang baik pada suatu hal lebih dusta, nah, dari mereka, melebihi apa? Kedustaan dalam ilmu hadis, dalam perkara hadis. Maksudnya bagaimana ini? Qala Muslim, Imam Muslim mengatakan, yaqul yajril kadhibu ala lisanihim wa la yata'ammadun al-kadhib. Maksudnya yang beliau ingin katakan adalah apa? Mengalir kedustaan di lisan orang-orang soleh tersebut dalam keadaan mereka tidak menyengaja untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yang diinginkan ya ikhwan fillah bahwasanya terkadang memang seorang yang soleh, ibadahnya bagus, salatnya bagus, karena kesibukan dengan apa? Dengan ibadah, sehingga dia lalai dari belajar. Lalai dari belajar, tidak jeli dalam meriwayatkan. Akhirnya apa? Ingin meriwayatkan, ingin terjun pada sesuatu yang dia tidak mampu. Akhirnya jatuh dalam kedustaan yang banyak. Makanya diistilahkan dengan ghaflatus salihin. Ghaflahnya orang-orang soleh dari sini. Dalam artian, yang penting bagus, maknanya bagus. Dari Nabi SAW maknanya bagus. Tapi tidak memperhatikan sahih atau dhaif. Akhirnya jatuh dalam dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Naam. Wa sababu hadza anna ahlal khair haula'il ma'niyin ghalabat 'alaihimul ibadah washtaghalu biha 'ani riwayah fanasul hadith thumma innahum ta'arradu lil hadith faghalatu atau faghalitu. Aw kathura 'alaihim al-waham. Maksudnya bahwa sebab perkara ini yaitu orang yang baik itu dari orang-orang yang dimaksudkan dalam riwayat ini, enggak semua orang soleh tentunya, tapi orang-orang soleh yang tidak belajar. Orang yang memiliki hati baik. Tapi apa? Lebih terkonsentrasi pada ibadah saja. Sehingga tidak sibuk dengan ilmu periwayatan. Akhirnya banyak lupa terhadap hadis. Bahkan mungkin tidak menghafal. Kemudian mau terjun ke penyampaian hadis, akhirnya mereka keliru. Dan banyak sekali kesalahannya. Akhirnya apa? Jatuh dalam kedustaan. Walaupun tidak disengaja, tapi kedustaan atas nama Nabi SAW ini tidak boleh dibiarkan. Makanya para ulama ahli hadis memperingatkan. Nah, memperingatkan dari ghaflatus salihin, dari kelalaian orang-orang saleh ini. Taib, kenapa tidak mengetahui sanad, tidak mengetahui taib, ilal dan seterusnya. Nah, mungkin saya akan bertanya, akhwan, bagaimana orang-orang saleh itu, mereka dalam pembicaraan kepada manusia tidak berani dusta, tapi kok malah banyak berdusta dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu lebih besar dosanya. Ini sebabnya ya kawan. Kenapa kok malah orang yang disifati dengan soleh ini, kalau sesama manusia ketika ngomong, ya jujur. Tapi gantian berhubungan dengan periwayatan hadis, banyak dustanya. Sebabnya dikarenakan kesolehan mereka. Mereka menganggap, ikhwan, dan bahwasanya berbicara dengan sesama manusia, banyak bicara sesama manusia itu termasuk sesuatu yang apa tidak bermanfaat. Akhirnya mereka jarang memang berbicara, jarang ghibah, jarang namimah, karena sibuk dengan ibadah. Adapun hadis Nabawi, mereka menganggap itu ibadah. Sehingga apa? Yang penting aku sampaikan hadis atas nama Nabi untuk menyeru manusia agar ibadah. Sehingga banyak meriwayatkan tapi dengan dusta. Nah, seperti yang terjadi pada jama'atul tabligh. Banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu demi mendorong manusia untuk sholat, mendorong manusia untuk sedekah, mendorong manusia untuk puasa, ibadah dan seterusnya. Itu masuk. Alasannya sama. Makanya di sini, akhwan, tidak sekedar kesolehan yang disyaratkan dalam ilmu hadis. Yang pertama memang dia harus soleh, karena harus memiliki keadilan. Tapi yang kedua dia harus memiliki apa? Dhabt. Memiliki apa? Kemampuan, keahlian dalam hadis, baik sisi hafalan maupun catatan yang bagus. Jadi dua hal ini, ikhwan fillah, harus diperhatikan. Kejujuran hubungannya dengan agama seseorang. Nah, tapi keahlian harus ada. Kejujuran tanpa keahlian ya tidak akan masuk dalam deretan penyampai hadis. Nah, ahli tapi tidak jujur ini juga akan menimbulkan banyak petaka. Maka harus adlun dhabit, memiliki keadilan yang syaratnya adalah apa? Memiliki agama yang bagus. Kemudian dhabt, yaitu memiliki kemampuan, yaitu ilmu yang kokoh, hafalan yang bagus. Kemudian apa? Nah, penjagaan terhadap apa yang dihafal. Jadi kesimpulannya di sini, akhwan, bahwasanya di antara sebab kelemahan seseorang ketika seorang tersibukkan dari menuntut ilmu dengan apa? Dengan ibadah tok. Walaupun dari sisi ini baik, kalau dia sekedar mencukupkan yang penting sudah, aku tahu ilmunya, ibadah. Dan tidak terjun pada ranah yang tidak dia mampu, maka ini bagus baginya. Tapi kalau kemudian ingin terjun, sudah, tidak belajar tapi ingin menyampaikan hadis. Karena dianggap orang soleh, pakai akhirnya besok diundang untuk ngisi pengajian, akhirnya bubar. Amburadul dia isinya pokoknya, Nabi, Kanjeng Nabi mengatakan demikian-demikian. Pokoknya apa yang di kepala semuanya dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi. Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngarang-ngarang sendiri. Akhirnya jatuh dalam kedustaan yang besar. Ini contoh. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Ataupun jenis-jenis dari apa? Orang-orang yang dilemahkan karena tersibukkan dengan ibadah dari menuntut ilmu hadis, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam Ilal Tirmidzi, cuman bukan di sini kita bahasnya. Nah, tapi cukup di sini asar tersebut untuk menunjukkan bahwasanya, nah, sekedar kesolehan tidak cukup untuk terjun dalam ilmu hadis. Barakallahu fiikum, naqta'i bihadza, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika.